Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada umatnya sampai akhir zaman. Jamaah Masjidul Lisan rahimakumullah, sebagaimana biasa di hari Senin setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, dilangsungkan dengan talabul ilmi, insyaallah materi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Adian Ali. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Adian Ali untuk menyampaikan ceramahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat zuhur Darul Ihsan rahimakumullah. Tidak lama lagi kita umat Islam akan diingatkan dengan satu peristiwa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kita masih sering kali melihat di masyarakat yang mana memperdebatkan tentang bagaimana terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Apakah peristiwa Isra Mi'raj ini dialami oleh Rasul hanya ruh beliau, ataukah ruh sekaligus dengan jasad beliau? Andai kata peristiwa Isra Mi'raj ini hanya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berdalih bahwa ada hadis Aisyah yang meriwayatkan jika Aisyah itu tidak merasa kehilangan Rasulullah pada malam hari itu, maka diskusi akan segera berakhir dengan satu kesimpulan, di mana letak kebesaran peristiwa itu. Nah, kalau hanya sekedar ruh, apa bedanya dengan mimpi? Kita pun kadang-kadang dalam satu malam itu mimpi wis kemana-mana gitu. Dalam semalam bisa tiba-tiba ada di Mekah, terus pergi di kemana itu. Malah bisa ngapung segala akhir mimpi mah. Jadi kalau dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi bukan hanya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ruh sekaligus dengan jasad beliau, dan ini yang paling banyak dipegang oleh para ulama, karena begitu zahar, begitu jelasnya ayat pertama Quran surat Al-Isra itu menyatakan subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan abdihi, hambanya. Kata abdun itu menunjukkan hamba. Hamba itu ya terdiri dari ruh dan jasad. So, kalau seandainya yang Isra dan Mi'raj itu hanya ruh Nabi Muhammad, mungkin ayat itu akan berbunyi subhanallazi asra bi ruhi abdihi. Jawaban ini yang membuat diskusi jadi panjang. Bagaimana mungkin Muhammad sebagai manusia, ruh dan jasadnya itu bisa menempuh perjalanan sepanjang itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, menembus sekian lapisan langit, lalu balik lagi hanya dalam satu malam. Kalau dikatakan pada mereka ini hendaknya tidak diukur dengan kemampuan Muhammad, tapi coba diukur dengan kemampuan pendampingnya malaikat Jibril yang notabene diciptakan dari cahaya. Maka mereka akan mengatakan kecepatan cahaya pun sekarang sudah bisa diukur oleh manusia, tidak mungkin bisa menempuh jarak sejauh itu. Sidratul Muntaha, Muntaha itu ada tempat yang terjauh, akhir dari sesuatu yang terjauh. Muntaha itu nembus sekian lapisan langit. Padahal menurut penelitian para ahli, keluar saja kita dari perut bumi ini, tidak mungkin kita bisa hidup kalau tidak dibekali oksigen. Baru di lapisan langit pertama saja. Ini sekian lapisan langit. Maka diskusi pun akan jadi panjang. Kadang-kadang dari jam 10 sampai menjelang asar baru berhenti. Sampai sholat lohor pun hampir itu dilaksanakan. Dan memang ada kecenderungan kita ini, masih banyak orang lebih suka mendiskusikan aturan dan hukum Allah ketimbang melaksanakan aturan dan hukum itu sendiri gitu. Sehingga lebih banyak aturan Islam itu didiskusikan daripada diamalkan. Mendiskusi weh. Kenapa khamar itu haram? Berapa persentase alkoholnya? Apa itu definisi teler? Diskusi doi itu teh. Ya, nu diskusi-diskusi, nu teler beki loba. Saya enggak pernah melihat itu terjadi di zaman Rasulullah gitu ya, para sahabat diskusi gitu ke seminar naon lah itu. Begitu kata Rasulullah menyampaikan firman Allah ini haram, buru-buru mereka lari bawa khamar itu kan, yang masih ada khamar di rumahnya, secara demonstratif mereka buang di tengah padang pasir. Selamat tinggal khamar, kita tidak akan pernah berjumpa lagi sampai kapanpun. Itu diskusi heula gitu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah itu Maha tahu. Maha tahu mana yang lebih maslahat untuk hidup kita gitu. Dan kemahatahuan Allah itu tidak bisa diukur dengan akal kita manusia. Yang notabene adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak mungkin semua rahasia Allah itu bisa dicerna oleh akal kita gitu. Pokoknya cek Allah haram, yakinlah kita bahwa itu pasti akan membawa mudarat. Apakah nanti akal kita mengerti atau tidak? Kalau Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, yakin itu maslahat dunia akhirat. Rek dikaharti rek henteu. Sehingga seorang mukmin sebenarnya dia akan mendahulukan keimanan sebelum akal. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena Allah menyatakan memang subuh itu kudu 2 rakaat. Nah hari lohor 4. Ini aturannya gitu. Padahal subuh kan badan sedang sehat. Kenapa enggak malah subuh yang 4? Jadi sekalian olahraga lah gitu. Apa ya, lapar. Aturannya gitu. Sehari semalam itu berapa rakaat? 17 rakaat. Lalu memang targetnya itu sehari semalam yang wajib itu 17 rakaat. Serahkan saja kepada masing-masing untuk mengatur sesuai dengan kesempatan waktunya, asal tercapai 17 rakaat. Yang mau sekaligus itu. Maka dulu ada itu ya, aliran Ingkaru Sunnah yang melaksanakan sholat 17 rakaat itu sekaligus, Pak. Jadi jam 6 itu. Mereka biasanya lakukan jam 6. Sehingga tarawehan itu 17 rakaat. Nanti jam 7 mungkin udah, sebelum jam 7 udah selesai. Nanti azan zuhur seperti ini, tenang wehna, santai weh, kerja makan. Itu zuhur sudah saya tadi. Sudah duluan. Duluan kumaha azan lagi karek. Nya tadi cenah pagi udah disatukan. Nah, cenah bedana. Itu dulu sempat berkembang di Bandung ini. Nabinya itu untuk daerah Jawa Barat itu Teguh Esa. Jadi Teguh Esa ini seorang yang seorang yang jauh dari keislamannya, gitu, tiba-tiba dia tertarik pada Islam setelah lama hidup jauh dari keislaman, pas tertarik terperangkap oleh aliran Ingkaru Sunnah, maka dia dibina, lalu kemudian setelah itu diangkat sebagai nabi untuk daerah Jawa Barat. Di Bandung mental dia waktu mencoba menyebarkan faham ini ke Bandung, sempat berhasil itu di daerah Garut dan Tasik, sudah mulai ada pengikutnya sebelum akhirnya dia ditangkap. Naon cenah bedana? Bedana nu hiji dicicil, nu hiji bayar kontan. Cicil 2 rakaat, 4 rakaat, 4, 3, 4, seberapa? 17. Kita 17 sekaligus. Sok alus mana cenah cicil yang bayar kontan. Mungkin untuk di daerah-daerah cenah itu. Oh iya bener ya. Makanya cenah meli mobil nyicil, meli imah nyicil. Piraku ibadah kepada Allah make nyicil. Cik atuh ka Allah mah tuh main kontan lah. Lah main cicil-cicil wae. Waktu itu sempat mengatakan, anehnya kita kalau berhadapan dengan hukum Allah berani kita bermain dengan logika kita. Ya, termasuklah kaum sekularisme, kaum liberalisme, kaum pluralisme yang sudah sangat sesat dan menyesatkan pemikiran-pemikiran mereka. Berani mereka main dengan logikanya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan aturan manusia, gak berani kita berdiskusi. Seorang sakit pergi ke dokter, dia sudah siap Islam saja, patuh, tunduk, taat. Kenapa? Karena dia beriman, percaya bahwa dokter itu lebih ngerti. Maka ketika kata dokter, datang dia ke tempat praktek itu, dokter, saya sakit. Ya kata dokter, tentu saja. Coba kalau kamu tidak sakit, ngapain kamu kesini? Karena ini tempat praktek saya. Pasti kamu sakit. Sakit apa? Kata dokter. Itulah justru kenapa saya kesini, dok. Andai kata saya tahu saya itu penyakit saya itu apa, ngapain saya ke dia? Ini sebenarnya dialog ini sudah menunjukkan nanti hubungan antara iman dan Islam itu. Antara keyakinan dan kepatuhan, ketaatan. Baik, kata dokter. Berarti Anda sudah percaya saya yang ini kan? Kira-kira gitu kalau mau dibahasakan. Masuk. Masuk. Buka baju. Buka. Gantungkan. Gantungkan. Baring. Baring saya. Tarik nafas. Tarik. Hembuskan lagi. Hembuskan. Tahan. Tahan. Udah bengap-mengap saya tahan itu. Buka mulut. Buka. Keluarkan lidah. Keluarkan. Tidak pernah saya berdiskusi dengan dokter itu. Berdebat. Buka mulut. Kenapa saya harus buka mulut, dok? Ya saya harus melihat tenggorokan Anda. Saya kan dari sejak awal sudah bilang, saya punya masalah di perut. Naon urusan Anda dengan mulut? Mari kita diskusikan. Diskusi. Berdebat dengan dokter. Kebebeakan itu urusan salangap. Itu. Sampai akhirnya dokter menyimpulkan, kamu ternyata punya penyakit ini, saya tuliskan obat, nanti tolong ikuti arahan saya di resep ini. Baik, dok. Lagi saya beli obat di apotek. Setelah beli obat, di perjalanan saya mau pulang, ketemu dengan seseorang. Gak kenal saya. Panggil dia. Ada apa? Buka mulut. Cek mana? Keluarkan lidah. Tarik napas. Saya pasti tidak akan Islam. Tidak akan tunduk, patuh, taat. Kenal gente. Ini saya tanya, siapa Anda? Saya tukang sayur. Jadi. Terus naon urusan Anda, saya kudu calap. Jadi kepatuhan dan ketaatan itu erat kaitannya dengan keyakinan. Keimanan. Kalau saya sudah mengimani seseorang, saya percaya saja. Gak ngerti oleh akal saya pun. Di rumah saya minum obat itu. 3x1 sebelum makan setengah jam. Yang satu lagi 3x1 setengah jam sebelum makan. Ketika saya minum obat, datang teman saya mengatakan, kenapa Anda meminum obat-obat ini? Jawaban saya apa? Dokter memerintahkan saya, titik. Lalu kenapa diminum yang 1,5 jam sebelum makan? Cek dokter gitu. Dengar ti saya mah. Namun hayang nanya tak ke dokter, ulah ke saya. Dan gak pernah saya berani bermain dengan logika saya gitu kan. Kata dokter minum 3x1 selama 5 hari. Ini antibiotik harus habis. Berarti 15 tablet harus saya minum. Kapsulnya juga 15 deh. 30. Apa salahnya kalau saya minum sekaligus? Mana lebih baik dicicil dengan dibayar kontan? Ya Allah. Maka banyak orang yang kelenger itu karena bermain dengan logikanya gitu. Sejak awal Allah sudah mengingatkan betapa pertama kali sesatnya iblis itu karena logikanya kan. Sudah jelas perintah Allah itu nyata, jelas. Di antaranya Al-Baqarah 34. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam. Apa yang tidak jelas? Sujudlah dalam arti hormat. Tunduklah hormat sujud Anda kepada Adam. Ada yang tidak jelas dari perintah ini? Jelas sekali. Kalau dalam bahasa agama itu ini adalah nas yang shorih. Nas yang qat'i. Enggak memerlukan ijtihad lagi. Enggak memerlukan lagi pemikiran kita untuk memahami apa maksudnya sujud. Ini jelas sujud. Sama dengan tadi, subuh itu 2 rakaat. Jelas kan 2 itu? 2 itu, ya 1 tambah 1 lah. Jelas itu mah. Jadi gak memerlukan lagi ijtihad akal itu. Ijtihad akal itu baru diperlukan kalau perintah itu memang bisa mengundang berbagai pemahaman. Nah, disitulah ijtihad. Kesalahan iblis itu ya bermain dengan logikanya itu. Kenapa saya yang harus sujud? Kalau malaikat kan langsung saja sujud. Ini perintah kok. Fasajadu, kan langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang pada waktu itu ikut mendapat perintah bersama malaikat. Mainlah dia dengan logika. Nah, saya kudu sujud. Padahal saya diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jelas saya dari bahan ciptaan lebih mulia, kata iblis. Ini Allah salah membuat aturan tibalik. Kuna ada manusia yang harusnya sujud hormat kepada kita. Wah, udah ngawur ini. Malah dengan logikanya dia berani menyalahkan Allah. Oh, Allah sudah salah membuat aturan. Sesatlah. Bagaimana saya bisa memahami aturan Allah dengan akal saya, padahal akal itu diciptakan oleh Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kalau harus didekati dengan pendekatan akal gitu ya. Saya sering menyatakan itu. Pernah enggak kita bayangkan bahwa di Bandung ini mungkin pernah ada seekor tumbila. Tumbila tenaun itu. Kutu busuk. Masih ada enggak ya tumbila di Bandung? Ayah ya merendi. Mungkin saja pernah ada seekor tumbila kutu busuk yang pernah naik haji. Iya, seekor kutu busuk di Bandung nyelap di nakopeah salah seorang jemaah haji. Maka ketika si jemaah hajinya ke Jakarta, ikut dari di nakopeah. Naik pesawat, ngilu. Ke Madinah ikut, malah sempat ke masjid seberapa kali itu. Pas tawaf saja ke umroh tidak ikut, datang menang pakai kopiah. Waktu wukuf di Arafah ikut saya di atas ke bawah. Sempat melempar jumroh. Di hari kedua, hari-hari pertama pakai ihram kan, hari kedua mah pakai kopiah di ke bawah di mana tengilu itu. Sempat ikut tawaf wada. Itu mila. Nah, selesai semua itu pulang dia si jemaah ke Bandung. Ngilu mah lagi balik ke Bandung. Sampai di Bandung, keluar dia dari kopea. Dikumpulkan teman-temannya sesama tumbila. Mulailah dia bercerita, saya baru pulang dari Mekah. Sempat saya wukuf di Arafah, sempat ini dan sebagainya. Saya yakin mayoritas tumbila yang ada di Bandung segera akan mengatakan Anda gila. Persis seperti tuduhan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW ketika mereka mendengar tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Muhammad sudah gila. Bagaimana mungkin? Nah, seperti ini sekarang. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menembus sekian lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha? Padahal keluar dari muka bumi ini, keluar dari perut bumi ini sudah tidak mungkin bisa bernafas tanpa bekal oksigen dan lain sebagainya. Ruah jeung si tumbila eta. Nu kararieu teh. Bagaimana mungkin cek ieu teh Anda bisa pergi ke Mekah melewati sekian samudra, sekian lautan, menembus perjalanan seperti itu? Anda gila cek tumbila. Kesalahan para tumbila itu mereka telah mengukur peristiwa itu dengan kemampuan tumbila. Dari kemampuan tumbila menjalankan ke Mekah. Berjalan Anda dari Japati ini ke Cimahi. Mati. Bisa berbeak umur. Kita gila menekat tincak batur di jalan. Itu kemampuan tumbila. Si tumbila ini berhasil pergi ke Mekah sampai balik lagi ke Bandung. Itu dengan kemampuan manusia. Yang berhasil membuat pesawat dan sebagainya. Yang kebetulan mereka pakai kopiah. Kopiah itu tumbila nak ke bawah. Harusnya si para tumbila itu mengukur peristiwa itu dengan kemampuan manusia, jangan dengan kemampuan tumbila. Nah, ini mungkin atau bukan mungkin, saya yakin bahkan kenapa Allah ketika akan menceritakan kepada kita peristiwa Isra Mi'raj ini, sengaja Allah mengawali cerita itu, kisah itu dengan firman-Nya, Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Maha suci Allah. Untuk meyakinkan kepada kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi bukan dengan kemampuan manusia bernama Muhammad. Tapi terjadi dengan kemahakuasaan Allah. Harusnya peristiwa itu kita ukur dengan kemahakuasaan Allah. Jangan dengan kemampuan manusia. Itu sarwa jeung tumbila diwae. Nah, bagi Allah yang maha kuasa, pemilik segala sifat maha itu, apa yang tidak mungkin, Pak? Ya, hanya tinggal menyatakan kun. Fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Yasin 82. Hanya tinggal menyatakan jadi, maka jadilah. Dia maha kuasa untuk membolak-balik apa saja yang dia inginkan. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi kenyataan. Mustahil menurut akal kita. Kulillahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tuliju al-laila fin nahar wa tuliju an-nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Al-Imran 26-27. Dia maha kuasa membuat orang yang tidak berkuasa menjadi kuasa. Maha kuasa untuk menjatuhkan orang yang berkuasa dari kekuasaannya. Maha kuasa membuat orang yang tidak punya nilai di mata masyarakat menjadi sangat mulia. Maha kuasa juga membuat orang yang dimuliakan masyarakat itu menjadi orang yang sangat hina. Apa susahnya bagi Allah? Membuat malam menjadi siang, siang menjadi malam, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Dia pencipta kok, tinggal membolak-balik saja keinginan apa yang diciptakannya itu. Api itu panas. Yang menciptakan api Allah. Yang menentukan sifat api itu panas dan membakar Allah. Nah, kalau Allah ingin merubah ciptaannya, apa sih susahnya? Dia hanya tinggal menyatakan, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sekarang dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Mari sekarang kita kumpulkan 1000 akal cendikiawan dari berbagai disiplin ilmu. Lalu mari kita diskusikan, kita seminarkan. Mungkinkah api yang panas itu bisa berubah menjadi dingin? Saya yakin 1000 akal cendikiawan itu akan mengatakan mustahil. Rumus di mana ayat sinetis? Adakah sesuatu yang tidak mungkin? Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ketika firman Allah itu sampai kepada ya nar kuni bardan, wahai api jadilah kamu sekarang dingin, berubah semua api di dunia menjadi dingin. Semua api. Sehingga mungkin ibu-ibu yang waktu itu sedang di dapur sempat kaget itu. Nah, ya tisunya jadi tiis. Semua api. Tapi begitu Allah melanjutkan firman-Nya wasalaman ala Ibrahim, maka kembali lagi berubah api semua di dunia ini menjadi panas lagi, kembali pada hukum asalnya, kecuali api yang disiapkan untuk membakar diri Nabi Ibrahim. Loh, yang menciptakan api itu Allah. Apa susahnya bagi Allah untuk membolak-balik ciptaannya ini? Jadi sebenarnya hikmah yang harus kita petik dari peristiwa ini sebenarnya salah satunya di antaranya yang paling mendasar adalah keimanan kita bahwa Allah itu maha kuasa. Keimanan inilah yang akan membuat kita sebagai seorang mukmin itu akan selalu optimis dalam hidup, Pak. Silakan 1000 orang mengatakan mustahil kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Keimanan saya akan mengatakan, bagi Allah yang saya yakini, tidak ada sesuatu yang mustahil. Saya tetap optimis, bisa. Silakan 1000 dokter mengatakan mustahil penyakit Anda itu bisa sembuh. Keimanan saya mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Allah menghendaki sembuh, sembuh. Maka seorang mukmin itu dia hidupnya selalu optimis. Tidak ada kamus pesimis, apalagi apatis. Pantas kalau dalam Quran surat Yusuf 87 Allah menyatakan wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah, sebab tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Putus asa itu identik dengan kekafiran. Kenapa? Orang yang putus asa berarti dia sudah tidak beriman lagi bahwa Allah itu maha kuasa. Karena ini kalau kita baca dalam banyak hadis, Pak. Orang yang bunuh diri itu dihukumkan mati kafir, Pak. Karenanya dia terancam di akhirat itu kekal di neraka. Dalam banyak hadis itu. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memutuskan urat nadinya itu, lalu dia mati, maka di akhirat nanti kata Rasulullah akan disiapkan di neraka itu jahanam pisau gitu untuk dia mengerat nadinya. So, sawaregna enak. Putus gitu, mati. Hidup lagi dia, bunuh lagi. Itu aja selama-lamanya di neraka itu. Sok enak, sok singwareg. Kalau ada yang bunuh diri misalnya dengan melemparkan diri masuk ke dalam jurang, sadiakeun jurang di neraka oleh Allah. So, ajeleng-ajelengan kadinya. Jeleng gitu terus saja selama-lamanya. Kalau yang bunuh diri dengan gantung diri, sadiakeun tali pe sawaregna sok. Hidup terus gantung diri, mati, hidup lagi. Nah, kenapa mereka terancam abadi sebagaimana orang kafir? Pada saat dia bunuh diri, dia sudah kehilangan imannya. Paling tidak sudah mengkufuri kemahakuasaan Allah. Andai kata dia masih beriman bahwa Allah itu maha kuasa, enggak mungkin dia putus asa sampai bunuh diri. Karena di kalangan para ulama terjadi perdebatan apakah mereka yang muslim lalu bunuh diri itu masih harus disolatkan atau tidak. Walaupun 15 menit sebelum bunuh diri itu dia baru selesai sholat. Tapi pada saat bunuh dirinya itu dia sudah kufur kepada kemahakuasaan Allah. Saya sering sekali Pak ditelepon orang dari rumah sakit. Kenapa? Karena orang tuanya atau saudaranya, keluarganya sudah dalam krisis, sangat kritis gitu, sudah dokter semua angkat tangan, sudah tidak ada harapan kata tim dokter itu. Andai kata dia dipertahankan di ruangan ICU, dia hidup hanya tinggal dengan alat-alat yang ada di ruangan itu. Begitu alat-alat dicabut, langsung game sebenarnya. Kalau tidak dicabut, ya paling dia bertahan 2 minggu. Lalu 2 minggu itu tinggal dihitung, kata dokter. Seharina sakit tuh di ruang ICU. Maka dia tetap meninggal setelah 12 hari misalnya, perhitungan dokter. Bari beban mayar eta sakit itu, apa enggak sebaiknya sekarang dicabut ya lah, ngarah keluarga tidak punya beban. Angger maut-maut kena jeung nyiksa di kamaehna ge. Nyiksa di kanu ditinggalkeun kudu mayar. Kalau sehari saja 3 juta misalnya, sudah berapa? 36 juta. Lumayan cenah bisa. 36 juta teh apa? Nah, bingung mereka. Lalu nelfon, saya sudah sangat sering itu dia telepon. Saya katakan, ikhtiarkan sajalah uang itu. Gimana kita mengusahakan? Artinya kita jangan sampai putus asa dan berhenti dari usaha. Kewajiban kita itu berusaha. Soal berhasil atau tidak kan bukan kita yang menentukan, Pak. Dan yang akan menyembuhkan penyakit kita bukan dokter. Fa iza maritu fa huwa yasfin, jika aku sakit hanya Allah yang maha kuasa untuk menyembuhkan. Saya tidak pernah menganjurkan kecuali diteruskan usaha itu. Jadi ikhtiarkanlah bagaimana caranya ya. Dengan pihak rumah sakit, dengan siapa ya. Ajal ini adalah ketentuan Allah. Mau pakai alat, mau tidak, kalau sudah sampai ajalnya, mesti mati. Tapi kewajiban kita itu berusaha. Gitu. Kita gak tahu ajal itu kapan. Gitu. Yang salah itu kalau kita berhenti dari usaha. Apalagi kalau kita sudah sampai tingkat putus asa. Saya pernah alami, Pak, kasus itu sendiri. Saya pernah alami. Itu terjadi pada ibu saya. Beliau sudah sampai waktu itu sudah kena serosis gitu ya. Jadi hepatitis mula-mula diduga B, ternyata C. Jadi fungsi livernya itu konon hanya tinggal 25%. Jadi ketika dibunuh si ininya, bakteri hepatitisnya itu, ya sudah kadung, livernya sudah membatu saja 75%. Sudah enggak bisa berfungsi, cuma 25%. Sehingga racun apapun yang masuk ke dalam tubuh sudah enggak bisa lagi disaring, nyebar aja kemana-mana. Maka seringkali terjadi koma kalau sudah racun itu ke otak. Seingat saya 14 kali masuk keluar masuk rumah sakit itu. Waktu itu pernah yang ke berapa gitu ya, 9 terus saya lupa lagi lah. Masuk rumah sakit. Nah, itu betul-betul total koma. Udah enggak ya koma, bukan prakoma lagi. Ini udah enggak keraba, Pak. Urat nadi ini udah enggak keraba. Padahal karena banyak darah keluar dari mulut, dari hidung. Dia harus ditransfusi. Harus juga diinfus. Berapa hari itu enggak sadar, itu aja. Darah keluar. Akhirnya karena ini udah enggak teraba, terpaksa untuk transfusi dan infus itu dibedah di dekat mata kakinya itu. Saya jadi tahulah istilahnya venaseksi oleh dokter bedah. Itu kata dokter bedah biasanya cukup 15 menit untuk hanya mencari itu untuk masuk nusuk jarum infus itu. Ini sampai sejam karena memang sudah enggak ada lagi apa tanda-tanda kehidupan itu udah enggak ada. Detakan jantung. Setelah satu jam ketemu itu bisa masuk itu. Tim dokter itu kalau enggak salah ada 18 orang itu dari sejak awal yang menangani ibu. Jadi ada salah seorang dari tim dokter itu mengatakan pada saya, malam-malam saya ingat itu Mbak Daisa. Jadi mewakili teman-temannya Pak Fatian katanya, apa enggak sebaiknya dibawa pulang aja lah ibu. Ini sudah yang kesekian kalinya dan kali ini sudah enggak ada sama sekali harapan. Oh gitu dok, saya bilang. Baiklah. Cuman tolong saya bilang saya diberi selembar kertas itu keterangan dari rumah sakit ini bahwa dokter semua sudah enggak sanggup. Dengan kertas ini saya sudah yakin, saya sampaikan pada keluarga, bukan saya yang membunuh ibu saya, dokter-dokter. Itu kunaon jadi kieu cenah. Kata si dokter itu, dok saya bilang, Anda seorang muslim, saya muslim. Mohon jangan tersinggung, saya bilang kan. Ini kita bicara soal keimanan. Ibu saya sakit. Saya sebagai anaknya, saya membawa ibu saya ke rumah sakit ini. Wallahi demi Allah. Sedikit pun saya tidak punya keyakinan bahwa dokterlah yang akan menyembuhkan penyakit saya. Penyakit ibu saya. Andai kata saya punya keyakinan itu, na'udzubillah, saya sudah musyrik, dok. Sudah menyekutukan Allah dengan dokter. Dokter tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit saya. Penyakit ibu saya. Dokter tidak bisa, obat pun tidak bisa, infus segala macam itu pun tidak bisa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ibu saya kecuali Allah. Fa'iza maritu fahuwa yasfin. Cuman kita manusia ini dok disuruh oleh Allah berusaha mencari obat. Likulli da'in dawa fatadawahu. Setiap penyakit itu ada obatnya. Carilah obat itu. Kewajiban kita berusaha. Soal berhasil atau tidak bukan urusan dokter. Mau 1000 dokter berusaha kalau Allah sudah menyatakan selesai, selesai. Ya saya sebagai seorang anaknya, saya bilang saya tidak punya ilmunya. Sedangkan Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Saya enggak punya ilmunya sedikit pun juga urusan masalah medis ini. Maka yang bisa saya lakukan sebagai usaha saya sebagai anaknya, membawa ibu ini ke rumah sakit. Menyerahkan kepada para dokter yang punya ilmunya. Wahai para dokter yang punya ilmu, tolong berusaha. Saya tidak akan menuntut dokter berhasil atau tidak. Berusaha. Itu kewajiban kita. Berhasil, Allah meridhoi usaha. Tidak berhasil, ya sudah. Akhirnya enggak jadi dibawa pulang. Dan ibu saya sadar lagi. Memang akhirnya ibu saya kemudian meninggal dunia 4 tahun setelah peristiwa itu. Dia sempat hidup. Bukan sempat hidup, memang hidup kok. sempat sadar lagi, sempat biasa lagi ngobrol, makan dan sebagainya, bercanda lagi. Bahkan saya sempat itu di rumah sakit, Bu, saya bilang, Umi, dokter ini yang nyuruh berhenti usaha. Karena saya bilang, saya dekat dengan dokternya itu. Mari kata ibu itu, saya cekik kamu mau bunuh saya apa. Memang bukan wewenang kita di situ. Bayangkan kalau kita cabut waktu itu. Kalau hadirin ingin bukti, agak susah saya membuktikan karena ibu saya memang sudah meninggal. Tapi ada kasus lain, Pak. Dulu di sini tinggalnya nih. Mana ini jalan suci? Jalan. Ya dekat sini. Dulu di sini ada pemancar radio. Nah, direkturnya itu, kepala pemancar itu, sebelum jadi rumah makan kalau sekarang kalau masalah ini. Itu dulu pemancar radio. Jadi suatu saat dia telepon saya. Matian, perkenalkan saya, nama ini, saya pimpinan radio swasta bernama Anu. Oh iya. Boleh saya minta Patian bertemu saya? Oh iya, kenapa tidak, Pak? Saya bilang, cuman ini masalahnya. Saya tidak bisa nemui Bapak ke rumah. Bapak bisa datang ke sini, ke kantor sini. Dia tinggal di itu. Oh, tentu saja, saya bilang, insya Allah saya usahakan. Kenapa? Saya sudah 2 bulan tidak pernah keluar rumah. Wah, ini saya bilang, orang punya masalah besar ini. 2 bulan tidak keluar. Dengan kita siaran di situ, diam di rumah. Bujangan. Ini saya datang. Saya ingat waktu saya datang itu, entah apa lagi. Dia nyambut saya di rumahnya itu. Ingat itu hari pertama kali saya kenalan itu. Nyambut pakai jas dasi gitu. Saya sempat aneh juga. Mau kemana, saya bilang? Enggak, saya di sini. Ceritalah dia. Lalu di antaranya dia mengatakan, saya ingin nasihat lah katanya. Saya ini seorang muslim yang jauh dari keislaman saya. Ibadah saya sangat kurang, dosa saya sangat banyak. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin bertobat. Pertama, mungkinkah saya bisa bertobat? Kedua, kalau mungkin, bagaimana caranya saya bertobat? Lalu yang kedua, masih mungkinkah saya bisa mengejar dosa-dosa saya dan kekurangan ibadah saya? Ibadah apa yang harus saya lakukan sebaiknya dalam masa 3 bulan ini? Jadi mau ngejar ibadah yang gak pernah dia lakukan sekian puluh tahun, bisakah terkejar dalam 3 bulan ini gitu? Saya bilang, maksud saudara ingin bertobat? Jelas ada aturan bertobat gitu. Kalau ingin saudara beribadah, ada ibadah kiri saya, aturan anak tadi gitu. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Terus kenapa harus dibatasi 3 bulan? Cenah Patian, umur saya tinggal 3 bulan. Agustus mendatang, waktu itu ya, 3 bulan itu memang jatuh Agustus. Agustus saya game, Pak. Game. Jadi makanya stres 2 bulan enggak keluar-keluar itu nunggu itu, Pak, nunggu Agustus. Jadi dia ingin bagaimana bertobat dan memanfaatkan waktu 3 bulan untuk memperbanyak amal. Oh, bagus, Pak, saya bilang, nanti saya coba arahkan bagaimana tobat itu konsepnya dalam Islam, tobat nasuha itu yang bagaimana, terus ibadah itu. Ya, yang ibadah enggak ada lagi khusus untuk yang mau meninggal, ibadah nah ya khusus ente. Sama, saya bilang, cuman bagaimana mengejarnya nantilah coba itu. Hanya yang saya inginkan dari saudara, saya bilang, buang jauh-jauh dari pikiran saudara bahwa usia saudara tinggal 3 bulan. Bisa stres, saudara pantas terkeluar-keluar imah. Buang pikiran itu, saya bilang, ini siapa yang ngomong? 5 dokter, Pak Tian, si Anu, dia sebutin satu-satu itu. Saya kenal di antaranya. Buang, saya bilang, pikiran itu. Ngaco itu 5-5-nya itu. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan yang akan, Pak. Boro-boro dokter. Nabi Muhammad tidak bisa mengetahui yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Lukman 34. Kalau Nabi Muhammad bisa memastikan apa yang akan terjadi, tidak akan pernah terjadi perang Uhud, Pak. Perang Uhud kan kalah umat Islam. Kalau Nabi tahu akan kalah, tong perang. Bakal eleh urang teh. Nabi saja tidak bisa mengetahui yang akan, hari syaitan bisa. Hanya dukun bisa hari Nabi itu. Dukunan ulir itu. Jadi saya bilang buang pikiran itu. Silakan terus berusaha, berobat lagi terus, silakan berobat. Nah, istighfarnya gini, bertobatnya gini, ibadahnya gitu. Hilangkan, nanti besok mainlah ke rumah saya sebelah satu orang dahar di manalah orang bareng makan-makanlah. Gembirakan hati, saya bilang jangan dirongrong oleh pemikiran itu, bisa stres, Pak. Malah merenten nepi 3 bulan malah ku stresnya bisa. Itu peristiwa, saya lupa lagi, tapi di tahun 80-an, Pak. Kalau enggak 86, 87 lah. 87 mungkin. Saya ingat itu antara 86, 87. Sekarang tahun 2007. Jadi sudah 30 tahunan. Dia sempat melihatkan badan saya itu. Oh, dia sudah dioperasi sekian kali. Tumor atau kanker? Kanker, saya enggak ngerti lah itu. Dari ujung kaki berapa kali operasi sampai terakhir di daerah kepalanya itu. Bekas operasinya. Di sebelah kiri saya ingat. Ini sekian operasi. Sekarang katanya sudah pindah lagi ke kanan. Dokter sudah enggak sanggup. Nyakeunlah tenang, tersanggup. Kalau Bapak Ibu ingin ketemu, insyaallah saya usahakan itu. Masih hidup, Pak, sudah enak. Si hidup sehat, enggak pernah lagi ada keluhan nanang. 3 tahun setelah itu dia menikah. Terus punya anak, istrinya itu dulu saya ingat saya karyawan bank, karyawati bank. Sekali lagi saya ketemu waktu ceramah di bank itu, dia hadir dengan anaknya dan bercerita baru pulang haji dengan istri dan anaknya itu. Wana Allah, sehat lagi. Umah cik saya bulan Agustus teh. Kita ini kadang-kadang suka mengukur kemahakuasaan Allah dengan akal kita. Ini kelirunya kita. Ini kebetulan di kasus-kasus yang seperti itu. Ya saya sendiri alam. Memang harus kita pegang itu. Dan itu harus jadi prinsip hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Soal berhasil. Kita ini manusia tidak pernah menciptakan hasil. Karena itu Allah juga tidak pernah menuntut hasil kan dari kita. Yang Allah tuntut dari kita itu berusaha. Soal berhasil atau tidaknya tinggal menunggu kun fayakun Allah. Kalau Allah mau menyatakan kun berhasil, hasil. Tidak keluar kun ya tidak akan pernah berhasil. Hanya dalam urusan penyakit. Sudah lebih 11 menit ya. Ya sudah aja lah. Hanya nanti mungkin ke depan saya tolong diingatkan kalau Allah izinkan kita ketemu lagi. Bagaimana supaya Allah mau menyatakan kun? Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia hamba Allah supaya Allah tuh mau menyatakan kun? Karena ada orang pernah mengatakan begini, iya kalau kita punya keyakinan gitu, tenanglah kita. Tinggal Allah menyatakan kun, selesai semua persoalan kita. Non masalahnya, kun. Selesai. Tinggal naon deui kun. Tinggal kun. Selesai semua persoalan kita. Persoalannya sekarang kunaon Allah belum mau menyatakan kun. Nah, mungkin apa yang harus kita lakukan kalau dalam bentuk doa gitu kan? Bagaimana kita harus berdoa kepada Allah supaya doa kita itu membuat Allah mau menyatakan kun? Kita bahaslah pada pertemuan yang akan datang itu kan. Bagaimana supaya apa yang harus kita lakukan untuk Allah mau menyatakan kun. Semoga Allah selalu menyatakan kun untuk yang terbaik bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.